Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam, pertama-tama izinkan kami menyampaikan barakallahu fikum permohonan maaf yang seharusnya memberikan materi malam hari ini adalah guru kita Ustadzuna Al-Ustadz Abu Abdillah Afifuddin Hafizahullahu Ta'ala Wara'ahu. Tapi karena beliau berhalangan sehingga kami diminta untuk menggantikan beliau. Adapun dars yang akan kita kaji sebagai badal dari darsnya beliau adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terakhir kita membahas masih dalam kitab Adabus Suhbah, adab-adab dalam persahabatan, persaudaraan, dan berinteraksi atau bergaul adalah barakallahu fikum bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Agar kita menyikapi mereka tidak berlebihan, terlalu keras, terlalu kaku, tidak pada tempatnya, dan juga tidak terlalu bermudah-mudahan, sehingga kita akan terbawa dan terpengaruh oleh mereka. Jadi kita diajari ya, bagaimana sikap seorang muslim, mukmin, ahli sunnah, salafiyun dalam menyikapi, dalam berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Pada pertemuan sebelumnya, walhamdulillah kita telah menyelesaikan satu tipe manusia, bagaimana kita menyikapi mereka, yaitu orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk barakallahu fikum poin yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala al-qismu tsani, bagian yang kedua. Al-mubtadi', yaitu ahli bid'ah. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Bagaimana kita dalam berinteraksi dengan ahli bid'ah? Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kata beliau, fa in kana mimman yad'u ila bid'atihi wa kanatil bid'atu bihaitsu yakfuru biha fa amruhu ashaddu minal dhimmi. Kata beliau, dilihat karakter ahli bid'ahnya. Kalau ahli bid'ahnya adalah ahli bid'ah yang menyeru, ya, mengajak manusia pada kebid'ahannya, artinya dia dai-nya, ya, dai-nya dari pemahaman bid'ah, mengajak manusia meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran bid'ah tadi. Itu poinnya. Kemudian bid'ah yang dia barakallahu fikum serukan, bid'ah yang dia endorse barakallahu fikum adalah bid'ah yang kufur. Ya, dua kriteria. Yang pertama dia da'inya. Yang kedua, bid'ahnya ini kufur. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti bid'ah-bid'ahnya Syiah Rafidah. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu bid'ahnya kufur. Barakallahu fikum. Entah yang meyakini Ali itu sebagai nabi, bukan Nabi Muhammad, atau yang meyakini Ali itu sebagai Tuhan mereka. Nah, bid'ahnya Syiah Rafidah termasuk bid'ah yang kufur. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka kata beliau, atau bisa juga dimasukkan bid'ah pengikut Ahmadiyah. Ya, pengikut kelompok Ahmadiyah yang disebahnya kepada Mirza Ghulam Ahmad, seorang barakallahu fikum nabi yang mengaku sebagai nabi palsu. Barakallahu fikum, dia ngaku sebagai nabi tapi pengakuannya palsu maksudnya. Kalau dia ngaku nabi palsu ya enggak mungkin ya. Nah, ana nabi palsu enggak mungkin. Ya. Maksudnya dia yang mengaku sebagai nabi dan itu pengakuan yang dusta, bohong. Barakallahu fikum. Naam. Dari India. Ya, Mirza Ghulam Ahmad ini. Barakallahu fikum. Kemudian, karena dia mendapat kecaman dari banyak umat Islam, akhirnya dia pindah ke negara Inggris. Mencari suaka di sana. Barakallahu fikum. Dan orangnya tewas di sana. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Bid'ahnya Ahmadiyah termasuk bid'ah yang kufur. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, perkara mereka ini jauh lebih berat dibandingkan orang kafir yang zimmi. Artinya sikap kita terhadap ahli bid'ah yang seperti ini kategorinya itu lebih keras. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Karena memang seperti itulah yang diajarkan oleh ulama'una. Tidak seperti pandangan sebagian orang-orang awam. Ya. Salafi itu kalau sama orang kafir bisa berlembut-lembut. Tapi kalau sama muslim, ya, keras mereka. Kaku. Nah. Barakallahu fikum. Ya, dilihat dulu. Ya. Nah. Seperti apa orang yang mengaku sebagai muslim tadi, kalau dia adalah seorang ahli bid'ah yang kebid'ahannya sampai pada tingkat kekufuran, ya, memang kita dianjurkan untuk bersikap kepada mereka lebih keras daripada kepada kafir zimmi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena barakallahu fikum, kerusakan yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah seperti ini jauh, ya, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir zimmi. Nah, kalau kafir zimmi barakallahu fikum jelas nyata, tapi kalau ahli bid'ah samar, nampaknya baik, nampaknya bagus barakallahu fikum. Ya, terutama mereka biasa bermainnya dengan dunia. Om, ya. Nah, dengan memberikan dana bantuan barakallahu fikum na'am pada negara-negara konflik di negara Islam, biasanya orang-orang Syiah barakallahu fikum dari kalangan negeri Iran, nah, mereka bermain di situ. Ya, barakallahu fikum na'am. Sehingga sebagian dai-dai itu barakallahu fikum ada yang mengatakan tidak mengapa, ya, untuk barakallahu fikum bercengkrama dengan orang-orang Syiah. Kita dan orang Syiah itu masih bersaudara, masih dalam satu agama. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sebagaimana hal itu yang kita sempat mendengarnya dari barakallahu fikum seorang yang dulu kita anggap sebagai masyayikh kita. Iya, barakallahu fikum. Nah, di Yaman sana. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu barakallahu fikum adalah tindakan yang jelas-jelas menyesatkan umat. Iya, barakallahu fikum. Nah, sikap ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang Syiah dari dulu sampai sekarang jelas. Ya, Syiah bukan Islam, Islam bukan Syiah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Li'annahu la yukirru bi jizyatin wa la yusamihu bi aqdi dhimmatin. Karena ahli bid'ah ini mereka barakallahu fikum ya tidak terkena kewajiban upeti atau tidak mengakui kewajiban pajak itu. Dan barakallahu fikum mereka tidak diberikan toleransi untuk barakallahu fikum ya membuat sebuah akad perjanjian atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Naam. Wa in kana mimman la yakfur biha. Kalau bid'ahnya bukanlah dari kalangan bid'ah-bid'ah yang dikafirkan, dikenal dengan bid'ah mufassiqah, kalau yang pertama tadi, bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya itu dihukumi sebagai orang yang fasiqah. Nah, fa'amruhu bainahu wa bainallahi ta'ala akhafu min amril kafir la mahalata. Maka urusan dia dan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih ringan dibandingkan urusannya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Artinya sikap kita tentunya lebih lunak ya dibandingkan dengan orang kafir. Karena mereka masih saudara kita, masih kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, masih layak untuk kita rangkul, masih layak untuk kita raih, ya. Barakallahu fikum. Naam, tangannya kita nasihati mereka, kita ajak mereka pada yang baik. Naam. Walakinal amra fi al inkari alaihi asyaddu minhu alal kafir. Akan tetapi, kata beliau, pengingkaran kita terhadap ahli bid'ah yang mufassiqah ini jauh lebih keras dibandingkan pengingkaran kita kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Sampai kalau kita membaca bagaimana ulama terdahulu, barakallahu fikum, pengingkarannya yang luar biasa, iya. Naam. Mereka menutup telinga mereka. Barakallahu fikum. Naam. Dari ahli bid'ah ini. Sampai ada yang mengatakan, ada apa inti kok nutup telinga? Ya, saya ini mau membacakan ayat Al-Quran loh. Masa inti gak mau mendengarkan ayat Al-Quran? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka ulama tadi mengatakan, jangankan satu ayat, ya, setengahnya pun saya gak mau. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, ayat Quran yang kamu bacakan, tetapi penjelasan, pemaparan yang kamu sampaikan, itu ada racunnya. Ya, nah, ayat Qurannya aman. Barakallahu fikum. Tapi, apa yang engkau lontarkan setelah itu, itulah yang akan menjadi racunnya. Barakallahu fikum. Sehingga tindakan mereka dalam mengingkari ahli bid'ah yang mufassiqah ini jauh lebih keras dibandingkan orang-orang kafir. Li'anna syarral kafir ghairu mu'taddin. Ya. Karena kejelekan-kejelekan orang kafir itu tidak dianggap oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, tidak dipandang. Ya. Artinya, ya orang kafir yang melakukan kejelekan, ya wajarlah memang mereka kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Adapun ahli bid'ah, maka kejelekan mereka itu tersamarkan, tidak diketahui, barakallahu fikum, bahkan diduga adalah kebaikan. Itu bahayanya. Sehingga kalau kita bertindak lembek, bertindak barakallahu fikum tayyib, ya, basa-basi dengan mereka, maka kaum muslimin akan menduga barakallahu fikum apa yang mereka bawa adalah kebenaran. Nah, li'annahu la yultafatu ila qawlihi, karena kita enggak boleh menoleh kepada ucapannya. Ya, walaupun satu huruf sekalipun. Barakallahu fikum. Naam. Baik, kita tidak diperbolehkan untuk mendengarkannya. Bi khilafil mubtadi allazi yad'u ila bid'atihi. Li'annahu yaz'umu annama yad'u ilaihi haqqun. Beda lagi kalau ahli bid'ahnya itu seorang da'i yang menyeru pada kebid'ahannya. Karena dia menduga apa yang dia dakwahkan, yang dia seru adalah kebenaran. Dia yakin itu benar. Fayakunu sababan li riwayatin. Dan itu barakallahu fikum bisa menjadi ya sebab menyesatkan makhluk ya li riwayatil khalqi barakallahu fikum fa syarruhu mu'taddin, sehingga kejelekan yang dilakukan oleh ahli bid'ah seperti ini barakallahu fikum dianggap nah di pertimbangkan fa izharu ba'dihi wal inqita'i anhu wa mu'adatihi wa tahqirihi wa tashni'i alaihi bi bid'atihi wa tanfirin nas alaihi asyad, kata beliau. Sehingga fa izharu bughdihi, ya, sehingga menampakkan kebencian kita dengan mereka, wal inqita'i anhu, memutus hubungan dengan mereka, bahkan salam pun tidak dijawab kalau ahli bid'ahnya seperti ini, dan juga barakallahu fikum memusuhi dan merendahkan, menghinakan mereka karena bid'ah tersebut, dan membuat manusia lari dari mereka, menjauhi mereka, itu jauh lebih keras ya tindakan kita kepadanya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, jadi bukan tindakan radikal, ekstrim, atau berlebihan, tapi itulah cara ulama kita menjaga kemurnian agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, dan itu merupakan bagian dari bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini. Ya, nah, kalau setiap kebid'ahan itu disikapi dengan barakallahu fikum santuy-santuy saja, tidak disikapi dengan tegas, ya. Nah, apalagi bid'ahnya itu barakallahu fikum sudah dipublikasikan, bid'ahnya itu sudah dijajakan dan ditawarkan kepada manusia, sedangkan ulama-ulama ahli ilm, talabatul ilm yang mengerti itu kebatilan diam saja, barakallahu fikum, ya, seribu bahasa. Nah, maka itu akan menjadi sebab barakallahu fikum rusaknya agama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, dan yang diam saja akan menanggung dosanya. Barakallahu fikum. Dan dia dimasukkan dalam kategori syaitanu akhras. Ya, setan yang bisu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ahli bid'ahnya setan yang berbicara, dia yang diam saja dari kebid'ahan tadi, adalah syaitan yang bisu, membiarkan kesesatan disebarkan. Barakallahu fikum. Fa ammal mubtadi al-ami. Adapun ahli bid'ah yang masih awam, ya, mereka tidak ngerti, cuman ikut-ikutan saja. Barakallahu fikum. Tapi enggak tahu, ya, tentang landasannya, bagaimana hukumnya. Pokoknya ya, barakallahu fikum, opo jari, ya. Nah, rumusnya itu opo, opo jari. Apa katanya Pak Yah, Pak Yai, barakallahu fikum. Nah, baik. Apa katanya Bunya, Bunyai, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, dia tidak mengerti, dia tidak paham. Pokoknya dia percaya yang dia ikuti orang yang saleh, orang yang baik, ya sudah. Barakallahu fikum. La yaqdiru ayyad'u wa la yukhafu al-iqtida'u bihi. Di mana dia tidak mampu untuk menyeru, mengajak, ya, mendakwahkan bid'ah tadi karena dia memang barakallahu fikum muqallid. Naam. Dan juga tidak dikhawatirkan dia akan diikuti, diteladani dan ditiru oleh yang lain. Barakallahu fikum. Fa amruhu ahwanu. Maka urusan dia ini jauh lebih ringan. Artinya kita tidak terlalu keras, tidak terlalu ganas, ya, tidak terlalu beringas dalam barakallahu fikum menyikapi mereka, ya. Nah, mereka kasih salam ya dijawab, atau kita yang barakallahu fikum menyampaikan salam terlebih dahulu kepada mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Naam. Dilunakkan hatinya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dikasih hadiah, kalau ada job ya dikasih job, kerjaan, barakallahu fikum. Naam. Sehingga dia akan punya rasa simpati kepada kita dan dakwah atau kajian. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sama Pak Fulan itu enak ya orangnya ya. Padahal katanya orang sini Wahabi dia itu. Ya. Itu kan yang dituduhkan kepada dakwah Ahli Sunnah Salafiyun ya kan. Nah, untuk menakut-nakuti masyarakat kita tuh dibilang Wahabi ya. Entah kita atau tetangga kita pokoknya pukul rata ya. Wahabi. Barakallahu fikum. Nah. Sebagian yang agak pintar mereka mengklasifikasi Wahabi itu ada Wahabi Yamani, ada Wahabi Hijazi, ada Wahabi Misri, barakallahu fikum. Nah, yang moderat itu Wahabi Hijazi, ya, yang lulusan Jami'ah Islamiyah. Nah, itu Wahabinya moderat. Tapi kalau yang Yaman, ya, nah, itu Wahabinya garis keras radikal. Nah, itu yang pintarnya dari kalangan mereka. Ya, jadi mereka mengklasifikasikan Wahabi itu ada yang Hijazi, ada yang barakallahu fikum Yamani, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan barakallahu fikum itu semua adalah kesalahpahaman, ya, dan barakallahu fikum kebohongan. Nah, sama saja kalau dia Ahli Sunnah, barakallahu fikum, entah yang belajarnya di Hijaz, ya, Mekah, Madinah, atau di Yaman, atau di Mesir, atau di Libanon, barakallahu fikum. Nah, kalau memang prinsip dakwahnya, akidahnya sama, insyaallah sikapnya sama. Ya, yang membedakan itu karena barakallahu fikum prinsipnya berbeda, cuman mereka mengaku ya sebagai salafi, mengikut dakwah salaf. Padahal dari prinsip-prinsip yang sangat fundamental barakallahu fikum mereka menyelisihi. Nah, baik. Tapi orang-orang ini tidak mengerti, tidak paham sehingga mereka mengklasifikasikan seperti itu. Barakallahu fikum. Al-muhim. Gitu ya. Sehingga untuk menyikapi masyarakat yang masih terbawa dengan barakallahu fikum amalan-amalan bid'ah, yang mereka itu cuma ikut-ikutan saja, tidak mengerti pendalilannya, tidak mengerti barakallahu fikum dasarnya, yang penting opo jari yai, opo jarinya nyai, barakallahu fikum. Nah, baik, maka kita bersikap lebih santun, lebih lembut. Kalau bisa dita'lif, ya, dilembutkan hatinya. Barakallahu fikum na'am. Ya, jangan kita sikapi dengan keras, ganas, dan beringas. Orang awam. Ya, barakallahu fikum na'am. Fal aula, kata beliau, ayyatalattafa bihi fin nushi, ya kan? Yang lebih utama untuk ahli bid'ah yang awam-awam ini adalah ya bersikap lembut santun dalam menasehati mereka. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Fa inna qulubal awam sari'atu taqallubi. Karena hatinya orang awam itu cepat sekali berbolak-balik. Ya, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Pagi kedele, sore tempe istilahnya. Ya, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ya, tergantung mana yang menguntungkan mereka. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Paginya masih membela, masih barakallahu fikum mengikuti acara kebid'ahan-kebid'ahan tadi, ya. Nah, siangnya ketemu kita karena kita kasih kerjaan, kita kasih makanan, ya barakallahu fikum, kita nasihati dengan baik, barakallahu fikum. Nah, sorenya udah enggak ikut lagi acara bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Nah, Pak jenengan kok enggak ikut acara sana? Enggak lah, Mas, itu acara dolalah finar. Weh, kok bisa ngerti ya? Tadi kan sudah dijelaskan sama jenengan begini landasannya, begini kata Rasul. Oh gitu Pak ya? Iya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, ketika kita menjelaskannya dengan baik, dengan santun, apalagi ada unsur duniawinya ya. Kita kasih job kerjaan, kita kasih makanan, kita kasih santunan, barakallahu fikum. Nah, itulah cara untuk barakallahu fikum mengambil hati orang awam. Ya, nah, kalau kita kasih dunia itu biasanya lebih barakallahu fikum lebih cepat untuk diterima oleh mereka. Ya, nah. Baik, ini sudah enggak ngasih dunia, ngomongnya kasar, ya, suka memungkar-mungkarkan, membid'ah-bid'ahkan, dolala pinar, ya kan, barakallahu fikum. Nah, oh tambah benci mereka. Oh ya, nah, tapi kalau kita sering barakallahu fikum ngasih, nah, itu paling enggak mereka barakallahu fikum mikir dan mempertimbangkan. Nah, itu cara mengambil hati orang awam, barakallahu fikum. Fa illam yanfa an-nushu kana fil i'radi anhu takbihun li bid'atihi fi ainihi. Kalau nasihat-nasihat tadi tidak manfaat bagi dia, tetap ngeyel, angel, ya, barakallahu fikum. Ya, gak iso dikandani. Nah, tidak bisa dinasehati, barakallahu fikum. Maka sikap kita berikutnya adalah al-i'rab. Ya, kita berpaling dari dia, itu merupakan bentuk kita, cara kita menggambarkan jeleknya bid'ah di pandangan mata dia. Ya, nah, Mas Fulan ini kok ya sekarang agak menjaga jarak dari saya. Barakallahu fikum. Nah, dulu sering kasih makanan, sering ngasih job, ya kan, barakallahu fikum. Nah, ya semenjak saya ngeyel itu kok sudah menjauh ya. Ya barakallahu fikum. Nah, apa sejelek itu ya bid'ah yang dilakukan? Nah, apa seburuk itu amaliyah yang saya lakukan. Akhirnya dia mikir. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan kita berharap itu akan menjadi sebagai batu loncatan hidayah. Dia mau belajar. Masa iya sih? Masa iya bid'ah? Masa iya mungkar? Nah, akhirnya dia mungkin cari-cari sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, dengerin kajian-kajian hukum amalan ini. Gitu ya, dibuka sama dia. Nah, oh iya juga ya, benar dia mendengarkan kajian ustaz-ustaz yang membahas tentang hukum amalan tadi, akhirnya dia mengerti dan paham. Nah, berawal dari sikap kita yang menjauh. Artinya dia mengerti kalau kita tidak suka dengan amalan yang seperti itu. Wa ta'akkada istihbabul i'radi anhu. Dan semakin ditekankan kita untuk berpaling dari dia ketika dia ngeyel, angel, dikandani, dinasehati, dibilangin. Ya, semakin ditekankan kita untuk menjaga jarak dan menjauh. Wa in alima anna dzalika la yu'thiru li jumudi taba'ihi wa rusukhi i'tiqadihi fi qalbihi fal i'radu anhu aula. Kalau diketahui, barakallahu fikum, tindakan kita seperti itu tidak punya pengaruh sedikit pun kepada dia, karena memang kakunya tabiat orang tadi, sudah bercokolnya akidah itu di dalam hatinya, maka kata beliau, berpaling dari orang itu lebih jauh, ya, lebih diutamakan. Artinya bentuk i'rad kita lebih keras lagi. Nah, li'annal bid'ata idza lam yubalagh fi takbihiha sya'at bainal khalqi wa amma fasaduha. Itu kata beliau di akhirnya. Karena yang namanya bid'ah, ya, kalau tidak disampaikan, tidak diwujudkan barakallahu fikum da'am kepada masyarakat tentang gambaran buruknya bid'ah tadi, dalam artian tidak ada satupun ulama dari kalangan ahli ilam, dari kalangan talabatul ilam, ya, memberikan sikap yang tegas, menunjukkan ketidaksukaannya, menjelaskan kalau itu mungkar, bid'ah, barakallahu fikum, maka kalau semuanya diam, bid'ah itu akan tersebar. Ya, barakallahu fikum, na'am. Dan kerusakannya akan semakin merata. Barakallahu fikum, na'am. Taib. Ya, sehingga ya, bicara aja. Barakallahu fikum, na'am. Kita jelaskan secara ilmiah, secara barakallahu fikum, na'am, dalil, ya, qala Allah, qala Rasul, kita sampaikan ucapan ulama dari kalangan mutaqaddimin wal mutaakhirin, barakallahu fikum. Nah, ya sudah, tinggal kuat-kuatan saja nanti. Ya kan? Nah, tinggal barakallahu fikum hidayah yang akan menentukan. Nah, kalau kita belum apa-apa sudah ciut nyalinya, barakallahu fikum, ya. Nah, karena mungkin kita merasa barakallahu fikum tidak punya pengaruh yang kuat. Nah, atau memang kita orangnya penakut, barakallahu fikum, akhirnya kita diam saja, tidak berbicara dan menyampaikan kepada masyarakat, memberikan barakallahu fikum penyeimbang, ya, ilmu kepada mereka. Nah, akhirnya semuanya akan merata. Ya, akan barakallahu fikum terkena pemahaman bid'ah tersebut. Tapi kalau kita barakallahu fikum ikut menyampaikan sedikit demi sedikit barakallahu fikum dengan dalil-dalil yang kuat, ya. Nah, kalau seperti ini kita harus ilmiah. Ya, nah, tidak cukup dengan katanya-katanya, apalagi untuk talabatul ilm barakallahu fikum, ya, dikaji benar. Ya, bagaimana pandangan para ulama tentang amaliyah-amaliyah kebidahan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Naam. Tayib. Sehingga apa yang kita sampaikan memang bukan ada tendensi politik, bukan ada tendensi ekonomi, ya, tapi benar-benar ingin menjelaskan hukum secara syar'i dengan pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Ya, paling tidak mereka tahu di sini barakallahu fikum ulama tidak satu pendapat. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, itu yang diajarkan oleh beliau bagaimana kita menyikapi ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Naam. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita jawab pertanyaan saja ya. Apa asal-usul kita dibilang Wahabi? Ya, karena kita banyak mengkaji kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, makanya dibilang Wahabi. Barakallahu fikum. Nah, itu diantaranya. Barakallahu fikum. Yang kedua, yaitu cara mereka, barakallahu fikum, istilahnya, ya, cara siasat lah, ya. Siasat mereka, politik mereka, untuk mengkanter, menghentikan derasnya pengaruh dakwah salaf di negeri Indonesia ini. Paham ya, barakallahu fikum. Nah, karena semakin lama barakallahu fikum pengikut dakwah salaf itu semakin rami, ya, semakin pengaruhnya besar barakallahu fikum. Nah, dan juga sebagian tokoh-tokoh yang berpengaruh barakallahu fikum baik dalam pemerintahan atau entertainment barakallahu fikum. Nah, sudah banyak yang mengikuti kajian ahli sunnah barakallahu fikum. Nah, tayyib, salafi, tayyib. Sehingga itu jelas barakallahu fikum membuat mereka gusar, khawatir, ya. Nah, di mana pengikutnya makin lama makin berkurang, dakwah salafi semakin gencar barakallahu fikum. Nah, di mana-mana, kemudian juga masjid-masjid sudah banyak diramaikan oleh mereka. Jadi mereka cari caranya kampanye, ya, black campaign, ya, kampanye hitam. Bagaimana menjelekkan barakallahu fikum wajah dakwah salafi. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang paling barakallahu fikum paling mudah dan paling dekat, ya, mereka barakallahu fikum menisbahkan itu kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memang barakallahu fikum bagi orang-orang yang tidak mengerti, ya, dianggap buruk barakallahu fikum karena memerangi, ya, kaum muslimin, katanya radikal barakallahu fikum, suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, bla bla bla dan seterusnya. Itu semua adalah kebohongan dan mereka menyampaikan informasi yang salah. Iya, karena Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada dua, yang satunya memang yang memiliki pemahaman khawarij, yang satunya lagi barakallahu fikum yang tidak memiliki pemahaman khawarij. Nah, yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab yang punya pemahaman khawarij tadi, padahal itu orang yang berbeda barakallahu fikum. Nah, sekian banyak hoax, ya, yang mereka sampaikan sehingga banyak kaum muslimin yang termakan. Pokoknya sudah kalau dengar kata Wahabi itu langsung, ya, barakallahu fikum. Nah, yang tergambar dalam benak mereka jelek, buruk, barakallahu fikum. Nah, jahat, ya, tayyib. Padahal mereka sendiri juga tidak mengerti apa itu Wahabi. Barakallahu fikum. Nah. Asyik bisyik yudhkar. Barakallahu fikum. Asyik Abdullah As-Salfiq. Barakallahu fikum. Hafizahullah ta'ala wa ra'a. Itu pernah bercerita kepada kita pada saat daurah. Ya. Masyaikh. Barakallahu fikum di Jogja. Semoga Allah mudahkan akan ada daurah lagi. Allahumma. Amin. Barakallahu fikum. Beliau menceritakan tentang kondisi di ya negeri Pakistan atau India lah, barakallahu fikum. Nah, ada seorang ulama sana yang memang sangat benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, jadi dalam baca durusnya itu dia entah di awal atau di tengah atau di akhir ya, wah itu menjelek-jelekkan ya dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi, takfiri, barakallahu fikum na'am, ya khariji, dan yang semisal dengannya, barakallahu fikum, pokoknya jeleklah dalam pandangan beliau. Nah, taib. Nah, pada satu ketika ada seorang talib jamiah Islamiyah, barakallahu fikum, ya pulang kampung halamannya, dan dia tahu syekh ini khair ya, seorang syekh yang baik, bagus keilmuannya, dan beliau paham nampaknya syekh barakallahu fikum termakan ya black campaign barakallahu fikum oleh orang-orang yang memang tidak menyukai dakwah sunnah ini tersebar. Akhirnya dia punya inisiatif, dia membawa kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitab Tauhid, tapi covernya dibuang ya. Nah, covernya dibuang, cuma isinya saja. Nah, kemudian talib tadi datang kepada Syekh. Nah, saya minta pendapat antum tentang isi kitab ini. Gimana menurut antum? Kitab ini tayyib, khair, am qabih, ya, syar atau bagaimana? Nah, hati kitab diserahkan kitabnya, dibaca sama Syekhnya. Masya Allah, kitabun tayyib, jayyid. Ya barakallahu fikum. Nah, kanahu barakallahu fikum ya misal sani Imam Al-Bukhari fi sahihi. Ya, kayaknya beliau meniru gayanya Imam Bukhari dalam sahihnya, bab gitu ya, kemudian ayat Quran, hadis, kemudian fawaid, barakallahu fikum, seperti itu terus. Nah, kitabnya bagus ini, masyaallah, tabarakallah. Nah, dipuji sama beliau. Kemudian talib tadi bertanya, Syekh, hal ta'lam manil musannif? Apakah jenengan tahu siapa yang mengarang kitab ini? Bisa cuma dia? Noh. Iya. Nah, aina milaf. Mana covernya kok tidak ada? Barakallahu fikum. Nah. Taib. Kemudian, talib tadi mengatakan, penulisnya mungkin akan membuat jenengan kaget kalau tahu siapa namanya. Siapa? Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. La haula wa la quwata illa billah. Iya, kaget syekhnya. Benar ini? Karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Iya, itu yang biasa ya saya bilangin demikian dan demikian. Iya, itu orangnya syekh. Berarti ini khair, rajulun tayyib, rajulun khair. Ya, enggak ada masalah. Orangnya bagus. Iya, syekh. Iya, nah sebenarnya beliau adalah ulama ahli sunnah, ulama yang baik, ulama yang bagus. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, berarti selama ini ya kita mendapatkan informasi yang salah. Iya. Nah, jadi semenjak peristiwa itu, barakallahu fikum, setelah Syekh diyakinkan oleh sang talib tadi, barakallahu fikum, ya berubah. Besok-besoknya talibnya, beliau selalu mendoakan rahmat untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahimahullahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, biasanya mencela, habis itu barakallahu fikum berubah. Ya, mendoakan rahmat untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu tadi karena tidak tahu. Padahal itu sekelas ulama'nya, sekelas kiainya. Ya, kadang cuma ikut-ikutan saja. Wahabi, Wahabi, wey, Wahabi. Nah. Gitu ya. Tapi enggak tahu apa itu Wahabi, barakallahu fikum. Nah, ya, mereka terkena apa? Black campaign, kampanye hitamnya, barakallahu fikum. Ya. Orang-orang yang memang tidak mau dakwah sunnah, dakwah tauhid, tersebar di NKRI. Nah, barakallahu fikum. Ya, pokoknya dijelek-jelekan, pemerintah juga barakallahu fikum ditakut-takuti ya. Barakallahu fikum, na'am. Dikatakan hati-hati itu ya dengan Salafi Wahabi itu akan merongrong negara kita, barakallahu fikum, na'am. Selalu dikaitkan dengan gerakan-gerakan terorisme, barakallahu fikum, na'am. Baik. Nah, itu semua adalah cara-cara kotor mereka, barakallahu fikum, na'am. Baik. Dan juga barakallahu fikum, sekarang ya karena mereka dekat dengan kekuasaan, ya, kita melihat di dunia maya pun sudah dibikin pagar-pagar sama mereka. Ya, kalau antum searching di Google gitu untuk mencari barakallahu fikum seputar hukum, ya. Nah, kalau dulu yang keluar dari banyaknya itu dari kalangan apa? Ahlus Sunnah Salafi itu yang urutan pertama, kedua, ketiga. Ketika masih apa? Masih dibiarkan barakallahu fikum apa adanya ya. Jadi tidak disaring sama mereka. Nah, tapi kalau sekarang antum cari di situ, nah yang keluar dari link-linknya mereka. Paham ya? Coba aja kalau enggak percaya, antum bisa cari hukum ini. Itu keluar yang keluar dari link-nya mereka, 1 2 3. Yang kita itu paling bawah sekali, mungkin di scroll barakallahu fikum 10 kali baru keluar. Nah, udah di-setting sama mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi media-media itu sudah di-setting sama mereka, barakallahu fikum, sehingga apa yang keluar ya dari link-nya mereka, dari jalurnya mereka, barakallahu fikum. Nah, kalau antum peka, antum akan mengetahui. Nah, karena di Kominfo pun dia mendapatkan info yang diterima dari mereka, ya, barakallahu fikum. Nah, kalau Salafi itu garis keras ya, radikal. Nah, harus direm gitu ya, jangan biarkan dakwah mereka tersebar di media. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Al-muhim, ya, walaupun dari sisi media mungkin kita dicekal ya, dakwah tetap saja bisa tersebar. Ya, wong Islam ini bisa sampai ke Indonesia enggak pakai internet. Enggak pakai WhatsApp, enggak pakai YouTube. Ya, enggak pakai Telegram atau Instagram. Ya, bisa sampai di Indonesia. Jadi walaupun mereka menguasai media, barakallahu fikum ya, jangan membuat kita patah semangat, barakallahu fikum, untuk terus menyampaikan dakwah al-haq, barakallahu fikum. Nah, taib. Ya tadi tinggal hidayah saja. Ya, kalau memang sudah jatahnya dapat hidayah, ya ada saja jalan. Ya, ada yang mengetahui dakwah sunnah ini yang enggak lewat internet. Barakallahu fikum, enggak lewat media-media ya seperti itu. Nah, tapi lewat langsung. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apa hukum menikah dengan wanita non-muslim? Non-muslim ini umum, ya. Nah, terbagi menjadi dua, wanita non-muslim. Yang pertama, ahli kitab atau kitabiyah. Yang kedua, dari kalangan barakallahu fikum, tayyib, musyrikiyah. Ya, jadi yang selain dari agama Nasrani dan Yahudi, itu dikatakan musyrikah. Penyembah, berhala, dewa atau patung yang semisal dengannya. Nah, yang diizinkan barakallahu fikum kepada kita adalah wanita-wanita ahli kitab dan tidak dari kalangan musyrikiyah. Barakallahu fikum. Naam. Ya, tapi disebutkan keterangannya bukan sembarang wanita ahli kitab, tapi yang muhsanat. Ya, wanita-wanita yang barakallahu fikum yang baik, ya. Yang bagus akhlaknya, perangainya, barakallahu fikum, na'am. Wong dari kalangan muslimah saja kita diperintahkan untuk memilih wanita muslimah yang baik, ya kan? Barakallahu fikum, na'am. tayyib, bukan wanita muslimah yang nakal atau yang buruk. Nah, dari kalangan ahli kitab juga demikian. Barakallahu fikum. Nah, dipilih dari kalangan ahli kitab yang baik, barakallahu fikum, menutup auratnya, ya, wanita yang bisa untuk diarahkan, wanita yang bisa untuk barakallahu fikum tayyib mengikuti suaminya, barakallahu fikum. Naam. Bukan sembarangan wanita ahli kitab, barakallahu fikum. Apakah yasinan, maulidan termasuk mukaffirah? Tidak. Ya. Dia termasuk yang mufassiqah. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita kepada ahli bid'ah? Dia menyebutkan salah satu ormas besar di negara kita. Seperti tip, nah ya, sensor, barakallahu fikum, salah satu ormas besar di negeri kita yang masih keluarga kita yang sangat baik kepada kita. Nah, kita dilihat dia termasuk dai-nya atau bukan, barakallahu fikum, ya, dia menyuruh kepada bid'ahnya atau tidak, barakallahu fikum. Nah, kalau ya sekedar orang awam biasa, ya, sikapi dengan santun, dengan lembut, dita'lif, barakallahu fikum, dilembutkan hatinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.